Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman linzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna s-salihati anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wahtada. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita dapat bertemu dalam kajian Tafsir Sya'rawi, program Penyejuk Hati. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji surah Al-Baqarah ayat 111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Artinya, dan mereka, Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Ayuhal mustami'un al-kiram, para pendengar yang berbahagia, sungguh amat menakjubkan pernyataan orang-orang Nasrani dan Yahudi pada ayat ini. Mereka mengatakan bahwa tidak ada yang masuk ke dalam surga Allah kecuali mereka. Pernyataan ini, kata Imam Asy-Sya'rawi, menunjukkan dua hal. Yang pertama, mereka ingin membuat rasa putus asa bagi orang-orang yang beriman, bagi para sahabat Rasulullah yang menegakkan salat dan membayar zakat. Karena sebelumnya mereka sudah kalah dalam perang Uhud. Nah, ditambah lagi dengan keraguan-raguan bahwa tidak akan ada yang masuk ke dalam surga Allah kecuali dari golongan mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, kata Imam Asy-Sya'rawi, bahwa ini bentuk dari keputusasaan mereka sendiri. Mengapa? Karena apa yang mereka ungkapkan ini adalah pernyataan yang sangat kontradiktif. Sebab nanti pada ayat, satu ayat berselang setelah ini, mereka akan mengatakan, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani akan mengatakan, وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ. Orang Yahudi mengatakan bahwa orang Nasrani itu gak ada apa-apanya. Artinya orang Nasrani juga tidak akan masuk ke dalam surga. Dan orang Nasrani juga akan mengatakan orang Yahudi itu gak ada apa-apanya dan tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi ini bentuk daripada keputusasaan mereka, sehingga apa yang mereka katakan itu saling berbantah-bantahan. Nah, dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan tilka amaniyuhum. Itulah angan-angan mereka. Mengapa angan-angan dikatakan di sini? Karena apa yang mereka ungkapkan dalam ayat ini sangatlah suatu omongan bohong dan dusta belaka. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan pernyataan itu, kul hatu burhanakum. Coba datangkan kepada kami argumenmu. Apa buktinya kalau kamu itu, hei Yahudi dan Nasrani, menguasai, telah memboking surga Allah? Datangkanlah kepada kami buktinya jika kamu adalah benar-benar orang yang jujur. Baik Pak Ustadz, masalah surga ini Pak Ustadz. Iya. Waktu benar, ya. Waktu saya di Sudan, meninggallah wakil presiden Sudan John Garang yang beragama Kristen. Nah, menurut informasi katanya dia sudah masuk Islam di akhir hayatnya. Wallahu a'lam. Tapi menarik di situ ada pernyataan mengatakan dia masuk surga katanya. Tapi surganya orang Kristen katanya. Ah, mungkin ada juga nanti orang Yahudi bagaimana meninggal, dia masuk surga, surganya orang Yahudi. Ah, sebagaimana di sini disebutkan, mereka pun mengatakan kami sebagai orang Yahudi masuk surga, orang Kristen masuk surga. Dalam hidup bernegara sering ditemukan sikap toleransi antar umat beragama. Apakah ini memungkinkan si manusia mengatakan semua negara, semua agama memiliki surga dan itu harus diakui sebagai wujud toleransi? Bagaimana menurut Pak Ustaz? Iya, sebenarnya kalau kita kembali kepada definisi jannah, al-jannah, mana kata-kata al-jannah itu adalah berasal dari kata-kata jannah yang artinya tertutup. Disebutkan dengan al-jannah sebagai surga karena dia ditutupi oleh pohon-pohon yang rindang, ditutupi dengan kenikmatan-kenikmatan Allah. Dan begitu juga orang gila disebut dengan junun atau majnun karena otaknya sudah tertutupi sehingga dia menjadi gila. Nah, mungkin kalau jannah dalam pengertian yang sederhana seperti itu mungkin dapat mereka lah itu. Tapi kalau jannah dalam pengertian Islam bahwa la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar, ini hanya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Bahkan menariknya Ustaz Zainal, untuk mencapai jannah ini kalau tanpa rahmat Allah tak ada yang bisa masuk ini. Karena Rasulullah pernah mengatakan la yadkhulul jannata ahadun wa la ana, kata Rasulullah. Tidak akan ada yang masuk ke dalam surga, aku pun tak masuk. Sampai para sahabat tercengang dan terbodoh. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, jadi siapa yang masuk surga? Illa ayyataghammadanillahu birahmati. Kecuali kalau Allah itu memberikan rahmatnya kepada kita. Artinya bahwa surga yang dimaksudkan Allah di dalam Al-Quran, dijelaskan betapa dia mengalir air di bawahnya dengan air yang sangat manis rasanya, sangat lezat, begitu ada pohon. Ini semua gambaran-gambaran visualisasi daripada jannah ini hanya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memiliki kemurnian. Nah, kaitannya dengan toleransi antar umat beragama, ya kalau memang orang itu mengaku seperti itu ada surga, terserah orang itulah itu. Begitu ya, ada bilang gitu kan, untuk hanya sekedar menghormati. Tapi bagi kita umat Islam tetap meyakini bahwa bukan itu yang dimaksud dengan jannah itu. Saya berpikir ini ya, Pak Zainal atau Ustaz Ardi, bahwasanya yang saya lihat ajaran yang sangat komprehensif dan balance, berimbang dalam memandang surga dan neraka ini hanya Islam. Ya, saya melihat di dalam agama Kristen cuma ada angin surga. Angin neraka tak ada. Coba dia ingat, tak ada ayat Injil kalau kamu tak ikut masuk sembahyang di gereja kamu masuk neraka, tak ada itu. Cuma ada angin surga saja. Jadi tak berimbang dia. Jadi konsep yang tak berimbang itu tak menjamin. Di dalam Yahudi juga enggak ada konsep berimbang tentang neraka. Mereka enggak mengatakan kalau kamu bunuh orang Palestina satu masuk neraka kamu nanti. Enggak, bunuhlah orang Palestina kamu akan masuk surga. Jadi artinya apa? Mungkinkah sorga dibangun di atas penderitaan orang lain yang di dunia ini? Darah-darah orang dialirkan, dihabiskan untuk masuk surga. Masuk akal itu. Tuhan manakah itu sebenarnya itu? Kalaupun ada Tuhan selain Allah yang menjamin seperti itu. Nah, ini sebenarnya konsep yang salah dalam pemikiran keislaman kita. Ini surga itu berimbang dengan neraka. Ya, kalau angin surga saja saya bisa ngasih kan angin surga. Oleh karena itu Ustaz, dijelaskan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan tilka amaniyum. Itulah angan-angan mereka. Jadi kalau cerita tentang surga, ini Allah ingin mengatakan seakan-akan kalau udah cerita tentang surga semua orang ingin masuk surga. Sekalipun dia kufur kepada Allah, dia akan mengatakan saya ahli surga. Padahal sebenarnya lah surga Allah Subhanahu wa taala itu amat mahal. Abu Darda pernah mengatakan bahwa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa surga itu tak terbeli oleh para darah syuhada sekalipun. Subhanallah. Artinya apa? Sekalipun dia mati syahid, kelihatan secara zahirnya dia mati syahid, belum tentu itu dapat membeli surga Allah. Subhanallah. Artinya surga Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah sesuatu yang bisa diboking begitu saja seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani di sini membongkingnya. Begitu. Aku adalah ahli surga. Oleh karena itu, seperti yang dipertanyakan oleh Ustaz Zainal tadi, bahwa dalam masalah toleransi, ya kalau orang itu mengatakan begitu, terserah orang itulah itu kan begitu. Tapi kalau dalam konsep Islam, tidak ada permasalahan, kecuali yang masuk di dalamnya itu adalah orang-orang yang beriman. Dan perlu digarisbawahi, iman saja sebenarnya tidak cukup. Betul. Tanpa ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Sulaiman pun ketika dia sujud syukur, dia mengatakan bi rahmati wa adkhilni fi ibadika bi rahmatika. Ya, fi ibadika salihin. Bi rahmatika fi ibadika salihin, dan masukkanlah aku ke dalam hamba-hambamu dengan rahmatmu. Betul. Begitu, dengan rahmatmu. Jadi tanpa adanya rahmat, ya, rahmat Allah tentunya akan diberikannya kepada orang-orang yang dia sayangi, orang-orang yang menyembahnya, orang-orang yang akan tunduk kepada aturan main yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul hatu burhanakum. Kata-kata burhan. Burhan ini adalah argumentasi, bukti. Ya, data yang jelas. Mengapa Allah Subhanahu wa taala meminta hal ini? Sebenarnya ini untuk menunjukkan bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu pendusta. Dan menariknya Imam Syarawi mengatakan bahwa di dalam pepatah Arab harus dikatakan bahwa orang-orang pendusta itu harus jenius. Harus kuat ingatannya. Mengapa? Karena kalau dia berbicara, dia selalu berdusta, sehingga nanti kalau diminta konfirmasi kembali, dia harus menjelaskan penjelasan yang sama. Jadi dia harus, kalau udah berbohong, maka dia harus ingat terus bohongnya itu. Makanya kata Syekh Syarawi juga di dalam kesempatan yang lain, sungguh amat letihlah orang yang suka berdusta. Allah. Karena dia selalu apa? Selalu mengingat apa yang dibilangnya dulu itu. Nah, oleh karena itu di dalam sistem peradilan, di dalam hakim selalu bertanya berulang-ulang dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda, walaupun tujuan jawabannya itu sama. Untuk apa? Untuk mengkonfrontasi antara satu jawaban dengan jawaban yang lain. Jika jawaban itu tidak konsisten, maka itu adalah kebohongan, bukti dari kebohongan. Nah, di sini ya, di dalam ayat 111 Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa orang-orang Yahudi itu mengaku mereka dua kelompok yang telah memboking surga. Tapi dalam ayat 113 mereka saling tuduh-menuduh bahwa mereka itu, ya, orang Yahudi itu mengatakan Nasrani tak ada apa-apanya, ya, orang Nasrani kemudian membantah bahwa orang Yahudi itu tidak ada apa-apa. Saya pikir pada ayat 113 ini terbukti kebohongan mereka. Klaim mereka itu tidak benar, karena di antara mereka sendiri saling mengklaim. Jadi orang-orang yang seperti ini saling kontradiksi ucapannya. Iya. Nah, artinya tak ada surga mereka. Jadi kalau kita ingat kembali kepada ayat-ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menantang mereka dengan kematian. Nah, iya. Kalau mereka sekiranya ingin betul-betul masuk surga Allah, bunuhlah dirimu. Dan orang Yahudi itu adalah orang yang paling takut mati. Betul. Ya. Di muka bumi ini itu orang itu adalah orang yang sangat takut mati, dan itu kita lihat saat sekarang ini. Ya, makanya dalam konsep Barat yang mereka kembangkan sekarang masalah terorisme ini, mereka sangat-sangat membenci permasalahan jihad. Bahkan mereka sampai mengintervensi fikih-fikih Islam, di mana kalau bisa jangan adalah lagi dalam fikih itu babul jihad. Ini kan aneh ini. Urusan dapur orang diurusnya begitu, urusan keluarga orang diurusnya, istilahnya begitu. Iyalah. Ini urusan agama sampai dia intervensi sejauh itu begitu. Karena apa? Karena mereka takut kali dengan mati. Dan berbeda dalam Islam, kematian apalagi jihad, dan betul-betul jihad yang benar, ya, jihad yang benar itu adalah satu angan-angan, kemuliaan. Ya, satu kemuliaan. Bahkan Rasulullah mengatakan barang siapa yang mati dan tidak pernah berniat untuk jihad di jalan Allah, jahiliya, maka dia mati jahili. Mati dia sebagai orang yang jahiliyah. Jadi ayat demi ayat yang telah kita lalui tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, khususnya Ahlul Kitab, di dalam pembahasan surah Al-Baqarah ini semakin menegaskan kepada kita bahwa eksistensi orang-orang Yahudi itu akan berlanjut sampai yaumul qiyamah, ila masya Allah, sampai kapan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk sebagai ibrah, sebagai pengajaran, sebagai bukti bahwa mereka itu adalah makhluk yang terkutuk dan makhluk yang harus dihindari sikap mereka dalam kehidupan ini. Maka sungguh amat sangat menyedihkan jika ada sementara cendikiawan-cendikiawan muslim yang sangat terkagum-kagum dengan pendapat-pendapat orientalis dan menjadikan sebagai rujukan utama. Saya pernah mendengar salah seorang ulama kita di Sumatera Utara ini mengatakan, saya kadang-kadang heran nengok khutbah Jumat kita di Medan ini. Khususnya di sekolah-sekolah yang ada tulisan Islamnya. Begitu. Mengapa katanya? Karena seakan-akan tak sah sholat Jumat orang tuh, tak sah khutbah Jumat orang tuh kalau tidak mengutip pendapat orientalis. Jadi kan kadang-kadang ada khutbah Jumat itu sepi dari ayat Al-Quran, sepi dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak tahu kita apa alasan sepi daripada keduanya itu. Tapi di situ disebutkan pendapat George, pendapat John, pendapat Simon Graham Watts, yang lain-lain yang notabene-nya mereka itu adalah orang-orang ya yang berasal dari orientalis. Dan saya takutkan apa? Sangkingkan hafalnya dia dengan statement-statement orientalis itu, akhirnya disusahkan oleh Allah bagi dirinya untuk menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Oh, akhirnya dia takut kalau dibacakan ayat Quran ini nanti salah pula gitu, belepotan pula dalam khutbah ini, bisa nggak dipanggil Jumatan lagi nih kan gitu, hilang pemasukan. Saya takut seperti itu, ya kan? Karena sudah disulitkan oleh Allah akhirnya pada diri dia untuk menghafal hadis, ya. Dan kadang hadisnya pun bahasa Arabnya tak disebutkannya, artinya aja. Itu pun ujung-ujungnya nanti au kama qala Rasulullah. Tak berusaha dia bagaimana yang dikatakan oleh Imam Bukhari untuk rujuk kepada nas aslinya tanpa harus selalu mengagung-agungkan maknanya. Jadi para pendengar rahimakumullah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 111 yang kita bahas pada hari ini, jelaslah bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani itu adalah orang-orang yang bingung. Bingung mereka menempatkan diri mereka di mana sebenarnya. Karena mereka tahu bahwa mereka itu adalah pendusta. Mereka tahu bahwa diri mereka itu adalah pembohong dan pembongak. Jadi sehingga mereka tidak mampu memberikan ya bukti yang nyata tentang keberadaan mereka. Dan di samping itu, mereka itu adalah orang-orang yang putus asa dalam menghadapi eksistensi daripada umat Islam saat sekarang ini. Oleh karena itu, kita umat Islam yang mayoritas di negara ini, kita harus menjadikan Islam sebagai ajaran agama yang membanggakan diri kita, dan kita harus menjadi orang Islam yang bangga dengan Islam kita. Jangan kita menyembunyikan keislaman kita hanya karena aradud dunia, hanya karena kehidupan parsial yang pernak-pernik dunia ini. Marilah kita jadikan ajaran Islam sebagai ajaran yang meliputi sendi-sendi kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan demikian Allah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita. Para pendengar rahimakumullah, demikianlah yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar, Ikatan Alumni Al-Azhar di Medan, mengucapkan terima kasih saya atas pendengarannya. Saya Ardian Syah, bersama saya Al-Ustaz Zainal Arifin dan Al-Ustaz Hanafi Ismet, begitu juga Al-Ustaz Safiar, mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum wa husni mutaba'atikum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.